Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma ba'da. Baik. Hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalah baina dhahri khailun duhmin buhmin." Ila akhir hadis. Ini semua sudah dijelaskan makna-maknanya. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Qala hafizahullah, hadza matalul hadis alladzi qablahu. Hadis ini seperti hadis sebelumnya. Fi tentang anna anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu umat Islam, humul ladina lam yubaddalu lam yubaddilu wa lam yughayyiru. Umat Nabi alaihi salatu wasallam yang akan mendapatkan fadlul Islam adalah alladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru, mereka-mereka yang tidak mengganti dan tidak merubah ajaran Islam. Ya, la binaqsin wa la biziadah. Tidak dengan pengurangan, tidak pula dengan penambahan. Al-Islam qad kamalahu Allah azza wa jalla biqaulihi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Akhir ayat. Islam telah sempurna dengan turunnya ayat ini. Naam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi ini kriteria orang-orang yang mendapatkan fadlul Islam. Kaum muslimin yang tidak merubah dan tidak mengganti, tidak mengurangi dan tidak menambah. Nah, tidak menambah dengan ajaran-ajaran bid'ah dan muhdatsatul umur. Ya'tuna, mereka pada hari kiamat akan datang. Walahum simatun wa alamatun. Dalam keadaan mereka memiliki tanda, ciri-ciri dan tanda-tanda. Barizatun, yakni zahirah, tanda-tanda yang nampak, yang bisa diketahui, yang terlihat. Ya'rifuhum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bainil khalaiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal mereka dengan biha, kembali kepada simat wa alamat, barizah. Dhamir ha kembali kepada simatun wa alamatun barizah. Nabi mengenal mereka dengan tanda-tanda itu dan ciri-ciri yang nampak itu. Min bainil khalaiq, di antara seluruh umat manusia. Wahia, dan tanda-tanda itu adalah atharul wudu, bekas-bekas wudu, ya, yang terlihat dari anggota-anggota wudu mereka. Nah, anggota-anggota wudu ma'ruf, dua tangan, dua kaki, wajah dan kepala. Baik, ya. Perut ada enggak? Tidak ada. Jadi cahaya, yang bercahaya dua tangan, dua kaki, wajah dan kepala. Yang bercahaya. Nah, dengannya Nabi alaihi salatu wasallam mengenal umatnya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah melihat mereka. Ya, seperti kita sekarang. Apakah Nabi pernah melihat kita, melihat wajah kita, berjumpa dengan kita? Tidak. Bagaimana Nabi mengenal kita? Dengan tanda-tanda itu. Dengan cahaya itu. Wa hadza min fadlil wudu'i li shalah. Dan ini termasuk di antara keutamaan wudu. Wudu li shalah. Nah. Syekh di sini yang memberi batasan tidak menyebutkan secara mutlak, tapi wudu untuk salat. Wudu untuk salat. Nah, apakah difahami wudu selain untuk sholat tidak masuk? Tidak. Nah, tidak bisa difahami demikian. Bahkan umum. Oleh karena itu, al-mu'allif rahimah atau syarif rahimah Allah menyebutkan selainnya secara umum. Wa fadlu tahara. Nah, nanti kan? Min fadli al-wudu'i li sholat. Ya. Wa fadli tahara. Secara umum. Tahara secara umum. Nah, apakah wudu untuk sholat? Apakah wudu selain untuk sholat? Wudhu ketika akan membaca Al-Quran, wudhu ketika akan berzikir, ya, masuk semua dalam keutamaan ini. Yang jelas dia berwudu dengan tata cara sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala wa anna atharahu tabaqa nuran. Bekas-bekas wudu tadi tabaqa nuran. Ya. Akan tinggal berupa cahaya. Ya tala'la'u yaumal qiyamah. Cahaya yang bersinar. Tala'la pada hari kiamat. Berkilau pada hari kiamat. Cahaya tersebut bukan cahaya yang redup, tapi cahaya yang bersinar berkilau. Ala atrafil muslimin. Bercahaya ala atrafil muslimin. Ya, cahayanya pada atraf al-muslimin, ini tangan dan kaki. Atraf pada hewan, kaki-kakinya, empat kakinya. Atraf al-atraf al-dabah arjuluha. Adapun pada manusia tangan dan kaki. Nah. Baik. Di sini ada sebuah permasalahan, yaitu apakah disunnahkan bagi kita untuk ya melebihkan batas yang wajib dari anggota-anggota tubuh untuk dibahas atau tidak diusap. Nah, ada sebagian pendapat dari kalangan ulama yang mengatakan disyariatkan dan mustahab hukumnya melebihkan, membasuh, ya, melebihkan dari batas anggota-anggota wudu untuk dibasuh. Misalkan tangan sampai di mana? Aydiyakum ilal dan marawih. Ini adalah batas yang wajib. Sebagian ulama berpendapat boleh. Ya, bahkan disyariatkan supaya cahayanya lebih banyak. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memiliki ijtihad. Beliau ketika berwudu membasuh tangannya, beliau membasuhnya sampai ke ketiak beliau. Jadi dari ujung jari sampai ketiak. Nah. Baik. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna ummati yad'una yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu." Sungguhnya umatku pada hari kiamat mereka akan dipanggil yuda'un yawmal qiyamah gurran muhajjalin, dalam keadaan mereka memiliki cahaya, ya, yang ada pada anggota-anggota wudu mereka dari bekas-bekas wudu. Kemudian kata beliau, faman istata'a minkum ayutila hurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan gurrahnya, yakni cahayanya, yaitu dengan cara melebihkan, ya, membasuh anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, dilebihkan. Nah, ini pendapat jumhur. Kan tapi wallahu a'lam, yang benar adalah tidak disyariatkan demikian. Ya. Lafaz faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu, ini bukan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kan tapi mudrajah dari ucapan Abu Hurairah. Nah. Dengan alasan-alasan disebutkan oleh ulama yang tidak berpendapat disunnahkannya itu. Alasan yang pertama diantaranya, yang pertama al-wasifun, sahabat-sahabat yang mensifatkan kepada kita tata cara wudu Nabi alaihi salatu wasallam, ya, menyebutkan tata cara wudu Nabi hanya membasuh sampai di siku. Nah, tidak melebihkan. Ya, basuh siku termasuk yang dibasuh. Nah, kaki sampai dua mata kaki. Tidak dilebihkan sampai ke betis. Nah, demikian pula dalam ayat dalam surat Al-Maidah yang disebutkan hanya sampai siku dan dua mata kaki, tidak lebih dari itu. Inilah yang benar dari aqwalul ulama. Ini adalah pendapat Al-Imam Malik dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dipilih oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahimahumullah jami'an dan As-Sa'di rahimahullah. Nah. Ya. Jadi tidak disunnahkan melebihkan basuhan. Nah, adapun apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah maka itu adalah ijtihad beliau. Radhiyallahu taala. Fa hadza fi'na. Lanjutkan ala asrafil muslimin. Ya. Yang bercahaya adalah bekas-bekas wudhu mereka dari kedua tangan dan kedua kaki. Sudah kita ketahui tadi batasnya. Dari mana? Ujung jari sampai siku. Ya, tidak disyariatkan membasuh sampai ke tiap. Nah. Adapun kaki, kedua kaki sampai dua mata kaki. Ya'rifu Nabi sallallahu alaihi wasallam min bainil khalqi. Nabi alaihi salatu wassalam mengenal mereka di antara manusia dengan tanda itu. Fa hadza fihi fadlul wudu. Maka di sini ada keutamaan wudu. Nah, ada keutamaan wudu. Keutamaan bagi seorang muslim yang senantiasa menjaga ibadah wudu. Dan keutamaan yang lain ya. Di antaranya wudu menggugurkan dosa-dosa seseorang. Apa yang terlihat oleh mata, dosa-dosanya akan berguguran ketika kita membasuh wajah. Ya, apa yang kita lakukan dengan kedua tangan kita dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, akan gugur ketika kita membasuh tangan kita. Kaki kita kita langkahkan ya menuju arah dosa dengan membasuhnya maka gugur bersamaan dengan itu. Nah. Wa fihi alamatu hadhihi al-ummah yawm al-qiyamah min bainil umam. Dan pada hadis ini alamat ada tanda bagi umat ini pada hari kiamat di antara umat manusia. Wa fihi anna unasan yuzaduna 'anil haud. Dan dalam hadis ini juga bahwasanya ada sebagian manusia yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan telah kita sebutkan siapa saja mereka. Ada beberapa akwal di kalangan ulama, ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang munafik. Ada lagi pendapat yang mengatakan mereka adalah ahlul bidah. Ya'tuna ma'al wurad ila al-hawd. Mereka yang diusir itu datang bersama orang-orang yang datang ke telaga Nabi alaihi salatu wassalam bisifatin annahum yad'una al-islam, dengan sifat ya mereka mengaku Islam. Lakinnahum yumna'una wa yuzaduna kama yuzadu al-ba'irud dhal. Kan tetapi mereka terhalangi, dicegah dan diusir sebagaimana diusirnya unta yang sesat. Nah, ya, unta yang tidak diperhatikan oleh penggembalanya bergabung dengan unta yang lain. Maka dia diusir. Yamna'una minal wusuli ila al-hawd. Yamna'una minal wusuli ila al-hawd. Mereka dicegah untuk sampai ke telaga. Fa yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam limadha? Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kenapa? Fayuqalu innaka la tadri madza ahdathu ba'daka. Kemudian dikatakan, dijawab bahwasanya kamu tidak mengetahui apa yang mereka munculkan setelahmu. Nah, apa yang mereka lakukan setelahmu. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan suhqan suhqan. Ya, ini bu'dan bu'dan. Liman baddala wa ghayyara. Bagi orang yang mengganti dan merubah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadza matalul haditsil awal. Ini seperti hadis pertama, illa anna fihi ziyadah. Hanya saja ya, pada hadis ini ada tambahan, yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'rifu ummatahu bisima al-ghurrati wat-tahjili min athari wudu. Nabi alaihi salatu wasallam mengenal umatnya dengan tanda al-ghurrah wat-tahjil. Sudah kita kenal, yaitu cahaya yang berkilau dari anggota-anggota wudu, min athari wudu, dari bekas wudu. Wa awalul hadis, dan awal hadis ini fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan waditu ana qad ra'ayna ikhwanana, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, artinya yatamanna sallallahu alaihi wasallam an yara ikhwanahu minal mu'minin alladhina ya'tuna min ba'di. Nabi alaihi salatu wasallam berangan-angan melihat ikhwan, saudara-saudara beliau dari kalangan kaum mukminin yang datang setelah Nabi alaihi salatu wasallam, yakni sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya ini tidak mengharuskan mereka lebih utama dari para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat samping memiliki sifat as-suhbah juga memiliki sifat ukhuwah sekaligus. Iya. Adapun orang-orang yang datang sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam yang bukan sahabat, maka hanya memiliki sifat ukhuwah saja. Qala sahabatu ridwanullahi alaihim, para sahabat bertanya, awalasna ikhwanuka? Qala antum ashabi. Bukankah kami saudara-saudara wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian adalah sahabat-sahabatku. Hadhihi khususan fil ladzina sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam, gelar sahabat khusus terhadap orang-orang yang menemani Nabi alaihi salatu wasallam, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Alladzina laqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih, berjumpa dan mengimani Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun yang berjumpa kemudian kafir, maka ini bukan sahabat. Nah, ataukah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam kemudian murtad, ini bukan sahabat. Adapun ya, yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam kemudian murtad lalu kembali rujuk ke Islam, ini dikatakan sahabat. Alal qaul sahih, itu pendapat yang benar. Nah, wa in takhallala biriddah, meskipun ya keimanan tersebut barakallahu fikum naam sertai dengan ar-riddah sebelumnya kemudian dia rujuk ke Islam. Haula yuqalu lahum as-sahabah, mereka ini yuqalu lahum, dinamakan dengan as-sahabah. Walahum fadlun azim, mereka memiliki keutamaan yang besar. Wahum khairul qurun, dan mereka adalah generasi terbaik. Nah, generasi terbaik dari umat ini ba'da nabiyya, setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Wal ikhwanuhum alladziina ya'tuna fi akhiriz zaman. Adapun ikhwan yang disifati dengan ukhuwah adalah mereka-mereka yang datang di akhir zaman. Wa yattabi'una hadzal rasula, dan mengikuti rasul ini ma'ama bainahuma min tuliz zaman. Ya. Ma'ama bainahuma min tuliz zaman. Bersamaan apa yang ada di antara keduanya, yaitu antara umat yang datang setelah Nabi dengan Nabi, ada zaman yang panjang. Fahadha fihi al-fadlul azim fi akhiri hadhihi al-ummah. Dalam hadis ini ya, menunjukkan keutamaan yang besar terhadap akhir hadhihi al-ummah. Akhir hadhihi al-ummah. Ada keutamaan khusus, keutamaan yang besar bagi umat akhir zaman, umat akhir zaman. Tapi dengan syarat allatina tatamassaku bidini rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman yang berpegang teguh dengan agama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya lam tarahu. Dalam keadaan mereka belum pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ada keutamaan tersendiri. Tapi seperti yang kita sebutkan, ini bukan berarti mereka lebih utama. Ya, Ini keutamaan apa namanya? Keutamaan nisbi istilahnya. Bukan keutamaan mutlak. Bahwasanya umat akhir zaman lebih utama dari sahabat, tidak. Ada sebagian keutamaan saja. Bukan keutamaan mutlak. Nisbi istilahnya. Wasahabatu ra'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajalasuhu wajahadu ma'ahu. Para sahabat, mereka melihat Nabi alaihi salatu wasallam bermajelis dengan beliau, berjihad bersama beliau. Lakin ya'ti unasun lam yarau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi datang sekelompok manusia yang mereka tidak melihat Nabi alaihi salatu wasallam, walakinnahum yu'minuna bih. Kan tetapi mereka beriman terhadap Nabi alaihi salatu wasallam, wahum lam yarauhu, dalam keadaan mereka tidak melihatnya sebelumnya. Yu'minuna bihi bimujibi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam menurut kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shiddiquna bihi, mereka membenarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hadhihi fadilatun 'azimah. Ini adalah keutamaan yang besar. Nah, bisa beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan kita tidak berjumpa dan melihat beliau alaihi salatu wasallam. Fa sahabatu lahum fadlu sahabah. Nah, fa sahabatu lahum fadlu suhbah. Sahabah, mereka mendapatkan keutamaan suhbah, mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam, bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa haula'i lahum fadlu tamassuk. Dan orang-orang ini, yaitu umat akhir zaman, lahum fadlu tamassuk, mereka mendapatkan keutamaan at-tamassuk, berpegang teguh, wal ittiba, dan ittiba, mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hum lam yarau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka belum melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Kullun lahu fadilatun khassatun bih, masing-masing memiliki keutamaan yang khusus. Iya, sahabat memiliki fadlus suhbah. Orang-orang yang datang dari kalangan akhir umat ini memiliki fadlut tamassuk wal ittiba. Mereka mendapatkan keutamaan tamassuk dan ittiba. Apakah yang tidak didapatkan oleh sahabat? Fadlut tamassuk wal ittiba. Jelas mereka mendapatkan. Berarti mereka lebih utama karena mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Nah, baik, selesai penjelasan hadis Abu Hurairah. Kita masuk ke hadis berikutnya supaya ada yang bisa dihafal. PR. Qala walil Bukhari, dan dalam riwayat Al Bukhari, baina ana qa'imun, ketika aku berdiri, yakni alal haud, di sisi telaga. Idza zumratun, ada zumrah, yakni ta'ifah, sekelompok orang yang datang. Hatta idza araftuhum, sampai ketika aku telah mengenal mereka, kharaja rajulun keluar seseorang, min baini wa bainahum, antara aku dan mereka, sekelompok orang tadi. Qala al-ulama, alladhi yakhruju min baini an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainahum malakun minal malaika fi surati rajulin. Siapa yang keluar di antara Nabi alaihi salatu wasallam dan kelompok orang tadi, yaitu salah seorang dari kalangan malaikat, fi surati rajulin, dalam bentuk, dalam sosok seorang manusia, rajul, yakni laki-laki. فقال هلما. Lalu orang tadi mengatakan halum, itu malaikat tadi yang berwujud dalam wujud seorang laki-laki mengatakan halum, ya. Mari, dia mengajak kelompok orang tadi. Fakultu, kemudian Nabi SAW mengatakan, aina, di mana? Yakni kemana? Qala ila an-nar, menuju neraka. Nah, kultu, aku bertanya, wa ma sya'nuhum, ada apa dengan mereka? Kenapa diajak masuk ke dalam neraka? Qala innahum irtaddu ba'daka, sungguhnya mereka murtad, kembali ke belakang, keluar dari Islam. Sepeninggalmu, ba'daka artinya sepeninggalmu. Ala adbarihim al-qahqara, Al-Qahqara, qala Ibnu Jauzi, ar-ruju' ila wara, ar-ruju'u ila wara. Artinya annahum raja'u ila al-khalfi ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebab kenapa mereka masuk ke dalam neraka. Tsumma idza zamratun, kemudian ada lagi zamrah. Apa arti zamrah tadi? Baik, ada lagi sekelompok orang. Fadzakara mislahu, dan dia menyebutkan semisalnya, qala fala arahu yakhlusu minhum illa mithlu hamali an-na'am. Sehingga aku tidak melihat yakhlusu minhum, selamat dari mereka, illa matalu hamali an-na'am. Hamali na'am hiya al-ibil allati la yakunu laha ra'in, al-ibil allati la yakunu laha ra'in, unta yang tidak memiliki penggembala. Nah, bagaimana biasanya unta yang tidak memiliki penggembala, apakah jumlahnya banyak atau sedikit? Jawab, sedikit. Ya, rata-rata unta itu ada penggembalanya, begitu. Jadi makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yaitu fala adunnu an yarida 'ala al-haudi illa adadun qalil. Nah, fala adunnu an yarida 'ala al-haudi illa adadun qalil. Hanya sedikit yang bisa mencapai telaga Nabi sallallahu wasallam, banyak yang diusir. Baik, fala arahu yakhlusu minhum illa matalu hamali an-na'am. Baik, ini beberapa penjelasan terkait al-fadh, lafaz-lafaz hadis ini. Syarahnya insyaallah kita baca pertemuan berikutnya. Fadlu barakallahu fiikum.